yang menjelaskan bahwasanya sesembahan selain Allah itu tidak memiliki sesuatu, tidak bisa mendatangkan manfaat, dan tidak pula bisa menolak madarat. Qala rahimallahu ta'ala wa qala ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan atau berbuat syirik kepada makhluk, kepada makhluk la yakhluqu shay'an, yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Atau dan mereka tidak mampu menolong mereka, yaitu menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yansurun, dan tidak pula bisa menolong terhadap diri mereka sendiri. Maka kalau kita melihat ayat ini, sudah tidak ada tersisa alasan. Tidak ada tersisa alasan manusia beribadah, menyembah selain Allah. Maka di sini kata muallif, fa idza kana hadhihi halu tilkal aliha, dan jika keadaan sesembahan tersebut, ya, yang lemah, yang tidak bisa menolong para penyembahnya, bahkan dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, dan sama-sama makhluk. Fa inna ittikhadaha alihatan min asfahis safah wa abtalil batil, maka menjadikannya sebagai sesembahan merupakan perkara yang bodoh dan perkara yang paling batil. Sama-sama makhluk, sama-sama tidak bisa menolong dirinya, ya, apalagi menolong orang lain. Lalu apa yang diharapkan? Ya. Apa yang diharapkan dari sesembahan yang seperti ini? Mengapa tidak meminta kepada Zat yang maha kuasa, meminta kepada Zat yang maha kaya, maha pemberi rizki? Qala rahimallahu ta'ala, kemudian yang berikutnya kata beliau, wasani, dan yang kedua, anna ha'ula'il musyrikin, bahwasanya mereka orang-orang musyrik, kanu yuqirruna bi anna Allah ta'ala wahdahu rabb, mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya rabb, al-khaliq, pencipta, alladhi biyadihi ar-rabb, di sini maknanya mengatur alam, ya, merajai alam, termasuk al-khaliq, pencipta. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai, yang kerajaan segala sesuatu itu berada di tangannya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dan dia adalah zat yang melindungi dan tidak ada yang melindunginya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan maha perkasa. Wa hadha yastalzimu ay yuwahiduhu bil uluhiyah, maka perkara ini mengharuskan mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kama wahaduhu birububiyyah. Sebagaimana mereka mentauhidkan Allah atau meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang musyrik ini mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Mereka mengakui Allah sebagai pemberi rizki. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam ini. Maka kalau mereka benar-benar mengakui semua itu, maka hal tersebut melazimkan, mengharuskan kepada mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Karena zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah, karena zat yang memiliki sifat Ar-Rabb, memelihara, memberi rizki, menciptakan, mengatur, merajai, itu adalah zat yang berhak diibadahi. Kama qala ta'ala, mana dalilnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yaitu zat yang menciptakan atau yang menjadikan, bukan menciptakan, menjadikan untuk kalian bumi firasan, terhampar, wassama'a bina'a, dan langit sebagai bangunan, wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian Allah mengeluarkan darinya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik dengan bahasa lain. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, jika kalian mengakui Allah sebagai Rabb kalian, kalian mengakui Allah sebagai pencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian, dan yang memberi rizki kepada kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Sementara kalian tahu, tahu bahwasanya tandingan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Tahu bahwasanya tandingan tersebut tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Tidak menciptakan, tidak memberi rizki, tidak ini, tidak itu. Lemah, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Quraisy, ya, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakan mereka. Ini siapa yang berbicara? Al-Quran yang berbicara. Ya. Al-Quran yang berbicara. Jelas di dalam ayat ini menegaskan bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki. Tetapi kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah? Kenapa mereka dijadikan musuh bagi Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin, dan dijadikan sebagai kafir, ya? Orang yang kufur kepada Allah, padahal mereka meyakini Allah sebagai pencipta, meyakini Allah sebagai pemberi rizki, pengatur alam ini. Mana buktinya? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Al-Quran berbicara seperti ini. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit atau siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, Allah lah yang menciptakan mereka. Lalu kenapa diperangi oleh Rasulullah? Jawabannya, karena mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena mereka memberikan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Sehingga bukan alasan ketika seorang ditegur karena melakukan kesyirikan. Oh, saya yakin Allah sebagai pemberi rezeki. Saya yakin Allah pencipta. Saya juga masih sholat. Dan seterusnya. Ketika ditegur perbuatannya. Ya, ketika ditegur perbuatannya. Maka hal ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu ketika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab, Allah. Tetapi Rasulullah tetap memerangi mereka. Fa'anna yu'fakun, maka bagaimana mereka ini dipalingkan? Artinya dipalingkan dari keyakinannya. Yang mereka ini meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai pengatur alam ini. Kok kenapa beribadahnya kepada selain Allah? Kok kenapa mintanya kepada selain Allah? Sudah tahu Allah zat yang maha pemberi, zat yang maha kaya, zat yang maha-maha dan seterusnya. Memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Malah meminta kepada makhluk yang lemah. Malah meminta kepada makhluk yang sama-sama tidak mampu melindungi dirinya, apalagi melindungi orang lain. Sama-sama tidak mampu memberikan manfaat kepada dirinya, apalagi kepada orang lain. Bahkan lebih parah lagi kondisinya sudah mati. Bahkan ada lebih parah lagi memintanya kepada benda mati. Ya, benda mati. Batu atau yang semisalnya. Ya subhanallah. Maka di sini fa'anna yu'fakun. Bagaimana mereka ini bisa dipalingkan? Dari keyakinannya yang awal ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ini ayat ini lebih rinci lagi, ya. Kul, katakanlah, katakan kepada mereka. Siapa? Kepada orang-orang musyrik Quraisy, ya. Pada zaman itu Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, bertanya kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. siapakah yang memberi rizki kepada kalian yang turun dari langit dan bumi? Ya, turun dari langit dan rizki dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar. Kemudian siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Artinya yang memberikan karunia pendengaran dan penglihatan, siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapakah yang bisa menghidupkan atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, maksudnya mematikan. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengurus urusan ini? Urusan yang ada di bumi dan di langit, siapa yang mengatur? Fasayaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah lah. Ya, Allah lah yang melakukan semua itu. Memberi rizki dari langit dan bumi. Yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Yang bisa menghidupkan dan mematikan. Allah. Siapa ini yang berbicara? Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara di dalam Al-Quran. Menjelaskan kondisi orang-orang musyrik dahulu. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Tidak takut kepada Allah. Kenapa tidak takut kepada Allah dengan melakukan kesyirikan? Dengan menyekutukan Allah, kenapa kalian tidak takut? Kenapa tidak meninggalkan perbuatan syirik? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian yang hak. Sesembahan kalian yang hak. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana mereka ini bisa dipalingkan? Dipalingkan dari keyakinannya yang tadi disebutkan. Ketika ditanya siapa yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi, kemudian siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan dan nikmat-nikmat yang lain yang kita dapatkan, ya, bisa bicara, bisa berjalan dan seterusnya, nikmat-nikmat yang ada di tubuh kita, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam, mereka akan mengatakan Allah. Tetapi perbuatannya menyelisihi apa yang mereka yakini. Qala rahimallahu ta'ala. Ini adalah beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang lemahnya sesembahan selain Allah. Qala rahimallahu ta'ala amrur rabi', perkara yang keempat, mimma yatadammanuhu al-imanu billah, dari perkara yang terkandung padanya iman kepada Allah. Apa itu? Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Beriman kepada nama-nama Allah dan beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah? disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala ay isbatu ma athbathahu Allahu li nafsihi, yaitu maknanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya di dalam Al-Qur'an wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i was sifat, ya, dari nama-nama dan sifat-sifat. Jadi yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Artinya, seorang muslim tidak boleh menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, memberi nama Allah, misalkan nama yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Karena yang disebut iman dengan nama-nama dan sifat Allah adalah dia menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus seperti itu? Pertama, seorang muslim berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan ini adalah wajib. Dan ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pegangan seorang mukmin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, taraktukum amraini, aku tinggalkan kalian dua perkara. Ma tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnahku, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi, pedoman seorang mukmin Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang seorang muslim harus berpedoman dengannya adalah dalam nama-nama dan sifatnya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Satu perkara yang gaib, manusia tidak bisa menentukan, ya, atau menetapkan dengan akalnya. Tidak bisa. Karena perkara yang gaib. Ya, karena perkara yang gaib. Lalu dengan apa manusia atau seorang mukmin menetapkan perkara yang gaib? Ya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaib, zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Adapun mengikuti Sunnah, karena ucapan Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak lain apa yang keluar dari beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan. Sehingga apa yang diucapkan Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Maka dalam perkara hal ini, perkara yang gaib, seorang mukmin harus bersandar kepada sumber yang bisa dipercaya. Apa? Ya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Itulah sumber yang bisa dipercaya oleh seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbicara tentang perkara yang gaib itu setelah ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sebelum mendapat wahyu dari Allah, apakah Rasulullah mengetahui perkara yang gaib? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Disebutkan dalam ayat lain. Kullau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa ma massaniya su. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, andaikan aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpahku kejelekan. Diperintahkan. Contoh yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang Yahudi tiga perkara. Yang pertama bertanya tentang apa? Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian ditanya tentang Dzulqarnain. Kemudian yang ketiga ditanya tentang ruh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Besok saya jawab." Besok saya jawab. Ternyata besoknya tidak turun wahyu. Besoknya tidak turun wahyu. Ini adalah dalil yang kuat menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau tahu perkara yang gaib, Rasulullah tidak akan menjawab, besok saya jawab. Tapi jawabnya kapan? Jawabnya saat turun wahyu. Ya. Dan wahyu tidak turun. Dan ketika beberapa hari berikutnya baru turun wahyu menegur Rasulullah. Hah? Menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika qala taqulanna li syai'in inni fa'inun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Menegur Rasulullah dalam ayat tersebut, janganlah engkau sekali-kali mengatakan aku akan kerjakan ini besok. Ya. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Artinya dalam ayat ini perintah untuk mengucapkan insya Allah. Yang menjadi syahid di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, ya, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali setelah datang wahyu dari Allah. Jadi kembali lagi, kenapa kita harus berpegang atau menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi? Ya, yang kedua adalah apa yang pertama dulu? Yang pertama karena ini merupakan pedoman seorang mukmin. Kemudian yang kedua, nama-nama dan sifat Allah ini adalah perkara yang gaib. Kalau perkara yang gaib, tidak bisa kita mendapatkan informasi yang benar, kecuali dari sumbernya. Ya. Sumber yang bisa dipercaya. Kalau tidak, ya tidak bisa. Kalau sumbernya tidak memberitahukan bagaimana, ya sudah. Kita tidak bisa menerka-nerka. Tidak bisa mengarang. Mengarang nama Allah. Mengarang sifat Allah. Oh, ini Allah pantas dengan nama ini. Allah pantas memiliki sifat ini. Tidak boleh. Contohnya, contoh yang lainnya, contoh logika yang lainnya adalah seperti ruh. Seperti ruh. Ruh perkara gaib bukan? Perkara gaib. Ada di mana? Ada di dunia kan? Ya, ada di dunia. Bukan akhirat ini. Bukan? Bukan akhirat. Ada di dunia. Bahkan ada di tubuh. Di tubuh kita. Tapi perkara gaib. Ya, perkara gaib. Apakah kita mampu menjelaskan, ya, menjelaskan tentang ruh, sifat-sifatnya seperti apa? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Bahkan diri kita sendiri yang di tubuh kita ini ada ruh, kita ini tidak mampu memberikan sifat tentang ruh itu sendiri. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana zatnya, dan seterusnya, tidak bisa. Dan tidak ada satupun yang bisa menjawab tentang ruh. Maka, dalam hal yang lain pun, dari perkara-perkara yang gaib, jangan sekali-kali kita memberanikan diri untuk berbicara tentang perkara gaib. Terlebih berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena nama-nama dan sifat-sifat yang harus disandang oleh Allah adalah nama-nama yang harus mulia dan agung dan bagus maknanya. Tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Maka yang berhak, ya, menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah adalah Allah sendiri. Dan Rasulullah. Dan Rasulullah pun itu berdasarkan wahyu. Ini yang pertama. Jadi kalau misalkan ada nama-nama sifat bagi Allah, ketika kita lihat ini mana dalilnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, ketika dijawab tidak ada, ini ijtihad. Subhanallah, ijtihad memberi nama kepada Allah tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan perkara yang bisa dikatakan lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah ridha dengan nama tersebut? Kalau dikatakan ya, mana buktinya? Mana dalilnya Allah ridha dengan nama tersebut? Dengan pemberian nama dari manusia tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah. Mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau dikatakan Allah tidak ridha, udah selesai. Ya? Berarti Allah murka. Maka seorang mukmin dituntut cukup beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Sudah. Karena nama-nama dan sifat tersebut memang Allah tetapkan untuk dirinya. Sesuai dengan keagungannya. Kadang kita aja, logikanya, ya. Kadang kita saja ketika dipanggil nama yang tidak kita ridhoi, ya, dipanggil kita oleh orang yang baru kenal misalkan, atau bahkan dipanggil orang yang sudah kenal, dipanggil dengan gelar, satu gelar panggil, ternyata panggilan tersebut dia tidak suka, ya, tidak suka panggilan yang tidak dia sukai. Kenapa? Karena memang nama tersebut tidak dia apa, tidak dia umumkan, ya. Dia tidak menginginkan, tidak mengatakan kepada temannya, panggil nama saya ini. Ya. Tidak. Kemudian dipanggil sama temannya dengan nama yang lain atau gelar yang lain. Pasti dia tidak suka, ya, tidak suka, tidak mau. Nah, bagaimana kalau hal ini dilakukan kepada Zat yang Maha Agung? Ya. Bagaimana hal ini dilakukan kepada Zat yang menciptakan kita, yang memberi rizki, yang mengatur alam ini? Nah, kita memberi gelar kepada presiden dengan gelar yang sembarangan saja, ini jadi masalah besar, ya, jadi masalah besar kepada presiden atau kepada para pejabat, ya, tinggi, kemudian kita memberi gelar kepadanya dengan gelar sembarangan. Ini jadi perkara besar. Walillahil masalul a'la. Kita sudah bisa membaca, wah ini orang, apa bahasanya? Ya lancang, ya, bahasanya lancang terhadap presiden, lancang terhadap bupati, dan seterusnya. Lalu bagaimana hal ini dilakukan kepada Zat yang Maha Agung? Itu. Maka cukup bagi seorang mukmin tidak bertele-tele, ya. Tidak bertele-tele. Cukup sudah ada dalam Al-Qur'an. Ditetapkan, tidak ada, ya tidak sudah. Tidak usah ditetapkan. Allah memberi nama dalam Al-Qur'an ini dan itu. Kemudian di dalam sunnahnya juga ditetapkan ini dan itu. Sudah kita tetapkan. Tidak ada, ya sudah. Tidak, jangan ditetapkan. Ya. Jangan ditetapkan. Ringkas kan? Gampang. Makanya Al-Imam Al-Juwayni, ya, ketika di akhir hayatnya, yang beliau ini adalah imam, ya, yang terkenal Imam Haramain, ya, Imam Haramain, yang terjerumus kepada ilmu kalam, ilmu fikihnya luar biasa, ya, imam, tapi terjerumus kepada ilmu kalam, akhirnya banyak tersesat dalam masalah akidah. Di akhir hayatnya, ya, di akhir hayatnya, dia bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah ketika ada seseorang menegurnya, bukan menegur. Jadi ketika dia mengatakan Allah tidak berada di atas, Allah tidak berada di kanan, Allah tidak berada di kiri, Allah tidak berada di bawah, Allah tidak bertempat. Kemudian ada muridnya yang disebut, yang dikenal dengan Hamadani. Wahai ya Syekh, ayuha Syekh, jika seperti itu apa yang engkau katakan, lalu bagaimana naluri saya ini ketika berdoa? Naluri saya ketika berdoa tertuju kepada Zat yang berada di atas. Silakan tanya masing-masing diri kita. Naluri kita masing-masing ketika berdoa arahnya ke mana? Ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke bawah, atau ke atas? Tangannya kemana? Meminta kemana? Meminta ke, mengangkat tangan sebagaimana kita meminta kepada orang, ya? Kita meminta kepada orang gini, hah? Apa gini? Enggak, tapi gini. Berdoa. bukan hanya satu tangan tetapi dua tangan. Bukankah ini merupakan fitrah? Bukankah ini merupakan naluri yang paling dalam? Karena memang manusia diciptakan seperti itu. Maka pertanyaannya membuat apa? Al-Imam Juwayni ini bingung. Menepuk jidatnya, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Kemudian dia mengatakan, Hayyarani Hamadani, Hayyarani Hamadani. Sungguh nih Hamadani membuat saya pusing. Membuat saya pusing. Tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Karena ini naluri fitrah manusia. Ya. Dan dia telah terjebak dengan ilmu, ilmu kalam. Nah, kemudian di waktu berikutnya setelah dia tidak bisa menjawab dengan apa pertanyaan muridnya ini, di dalam satu syair dia mengatakan bahwasanya aku ingin kembali seperti imannya orang-orang awam, katanya. Ingin kembali seperti imannya orang-orang awam. Maksudnya awamnya kaum kaum muslimin. Bagaimana awamnya kaum muslimin? Simple. Simple. Di dalam Al-Quran ditetapkan nama-nama dan sifat Allah, dia tetapkan. Tidak ditetapkan, dia tidak menetapkan juga. Simple kan? Simple sudah. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh Nabi, dia lakukan. Tidak dibimbing, dia tinggalkan. Simpel. Nah, seperti itu. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Ya. Wa ala al-wajhi al-la'iqi, sesuai dengan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang tentunya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Allah mendengar. Oh, berarti seperti dengan sama dengan manusia. Tidak. Antara manusia saja berbeda. Pendengaran antum dengan temannya. Apa sama? Beda. Beda enggak? Beda. Penglihatan. Coba penglihatan. Apakah antara antum sama penglihatannya? Beda. Ya, yang satu. Apa? 10 meter masih jelas. Yang satunya sudah buyar. Ya, bahkan 5 meter sudah buyar. Beda-beda. Ya, beda-beda penglihatan. Ya. Memang sama namanya, tapi hakikatnya apakah sama? Beda. Tangan, kita sama-sama punya tangan. Apakah sama apa benar-benar sama? Dari seluruh sisi sama tidak? Tidak. Sidik jarinya beda. Ya. Gitu. Termasuk mata kita ya kan ada sekarang ada kornea ya, apa pemeriksaan itu. Gitu. Beda ternyata. Hakikatnya beda. Sehingga ketika dinisbahkan kepada makhluk tertentu, matanya si fulan, tangannya si fulan dengan tangannya si Alan beda. Memang sama-sama mata, ya, sama-sama mata. Ini antara satu makhluk saja. Lalu bagaimana dengan beda makhluk? Ya, kaki manusia, kaki sapi, kaki meja, kaki kan ada kaki meja juga namanya. Nah, wajah manusia, wajah monyet, wajah sapi, wajah ya. Nah, ya, beda-beda. Namanya jauh sama wajah. Tapi hakikatnya berbeda. Lalu bagaimana ya jika itu disandarkan kepada Allah yang Allah ini zat yang maha agung. Ya, zat yang maha agung. Pasti tidak sama Allah sebagai khaliq, pencipta, dan kita sebagai makhluk. Tentunya pasti beda. Antara makhluk saja ada perbedaan, ya, yang sangat apa jelas gitu. Seperti wajah, ada yang sama enggak seluruh dunia ini? Hah? Enggak ada yang sama, ya, tidak ada yang sama. Yang mirip ada, tapi tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Nah, ya. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa apa? Tanpa tahrif, ta'lil, ta'dil, takyif, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.